Ada Ramayana, ada Max Pro Shooting, ada Pemuda Tompe Gunung, ada SNP Indonesia, Keri Mahesa, Nju Palapa. Selamat siang. Yeah. kasih Mas Bos. Topeng kuno. Ayo. SMP, SMP Indonesia. Kita goyang lagi Mas Bos. Terima kasih. Terima kasih Mas Bos.